pemaknaan tentang kurban tersebut. Beliau berkata rahimahullah fi ta'rifil udhiyati wa hukmuha atau wa hukmiha, tentang definisi al-udhiyah. Ya, al-udhiyah. Apa yang dimaksud dengan al-udhiyah itu? Ya, kata-kata al-udhiyah di dalam bahasa Arab itu macam-macam. Kadang disebut udhiyatun, kadang pula disebut idhiyatun. Ya. Kadang juga disebut dhahiyah. Kadang disebut dhahiyah. Kadang juga disebut al-adha. Nah, ini semua lafaz-lafaz yang mempunyai makna yang satu. Ya. Makanya dinamakan Idul Adha karena berasal dari lafaz ini, lafaz al-udhiyah. Wa hukmiha dan hukumnya. Di sini beliau akan menjelaskan definisi serta hukum berkurban tersebut. Al-udhiyah itu yang dimaksud dengan al-udhiyah ma yudhbahu, apa-apa yang disembelih. Apa-apa yang disembelih. Min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Ya. Penyebutan al-an'am itu tidaklah disebutkan kata al-an'am kecuali kepada hewan ternak yang berkaki empat. Ya. Apa saja yang biasa diternak pada hewan yang berkaki empat? Unta kalau di Arab. Ya. Kemudian apa? Sapi. Ya, termasuk juga di dalamnya apa? Kerbau. Nah, juga apa? Kambing dengan berbagai jenisnya. Nah, walaupun di sana ada yang lain, ya. Tapi nanti insyaallah taala akan kita bahas bahwa selain dari tiga jenis ini, itu tidak termasuk dalam hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Ya, seperti kuda. Nah, apakah termasuk? Nanti kita akan jelaskan. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa al-udhiyah itu penyembelihan dari hewan ternak yang berkaki empat. Berarti kalau seperti ayam, tidak termasuk. Nah, kadang ada orang, sudah karena kita tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing, ya sudah kita sembelih ayam saja. Ya, ayam itu ya kamu hanya untuk makan kamu saja. Kalau kamu berikan pada orang lain, ya hanya sebagai sedekah. Ya, tidak berstatus sebagai kurban. Nah, alhamdulillah tidak pernah kita dengarkan kalau ada pengumuman-pengumuman itu, ya 1000 ekor ayam tidak ada. Yang ada kambing atau sapi. Alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tidak termasuk bebek. Nah, ini tidak termasuk burung merpati. Ini juga tidak termasuk. Jadi yang termasuk di dalam penyembelihan tersebut adalah min bahimatil an'am. Ayyama Idul Adha, pada hari-hari Idul Adha. Nah, pada hari-hari Idul Adha, yakni pada hari rayanya dan hari-hari tasyrik, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Ya, batas-batas hari seorang itu diperbolehkan untuk menyembelih. Selain dari hari itu, maka tidak dianggap. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang menyembelih kambing, tidak dikatakan kurban karena bukan pada hari Idul Adha. Bisa babil id, karena sebab idnya. Jadi dia menyembelih memang karena sebab datangnya hari raya itu. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Nah, jadi ini merupakan suatu ibadah. Menyembelihnya kita itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hiya min sya'airil islamil masyru'ati, dan kurban ini termasuk di antara syiar-syiar Islam yang disyariatkan bi kitabillahi ta'ala, berdasarkan kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il muslimin, dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini jelas dalilnya. Ya, kalau ditanya dalil tentang kurban apa? Oh, dari Al-Qur'an, dari hadis, dan ini telah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jadi sangat jelas sekali hukumnya bahwa ini merupakan perkara yang sangat disyariatkan. Dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Dalam surah Tsaukar. "Fashalli li rabbika wanhar." Dan hendaklah engkau salat untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelihlah, wanhar, ya, dan menyembelihlah kamu, ya, berkurbanlah kamu. Ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusuki. Kata-kata nusuki di sini kata-kata yang para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan nusuki di sini yang dimaksud adalah menyembelih, sembelihanku, begitu. Dan sebagian dari kalangan para ulama, mereka mengatakan yang dimaksud nusuk adalah ibadah secara umum. Ya, secara umum ibadah. Nah, sama juga dengan kata wanhar. Wanhar juga sebagian para ulama mengatakan beribadah secara umum. Maka katakanlah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku atau ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan inilah aku diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama menjadi muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nusuk, dan yang dimaksud dengan an-nusuk di dalam ayat ini az-dzabhu, adalah sembelihan. Qalahu Sa'id bin Jubair, ini perkataannya Sa'id bin Jubair, ya. Jadi sebagian para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan kata-kata nusuk adalah sembelihan. Ya, wa qila, dan ada pula dari kalangan para ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan nusuk jami'ul ibadati, seluruh ibadah. Jadi di sini ada dua pengertian. Nah, kalau pendapat yang pertama berarti dia menafsirkan ayat ini qul inna salati wa nusuki, katakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini kalau pendapat pertama. Ya. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan katakanlah sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku. Ya, termasuk di antaranya menyembelih, ya, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Secara umum. Wa minha, di antara ibadah itu adalah az-zabhu, menyembelih. Yang jelas kedua ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil dianjurkannya seorang itu berkurban. Wa huwa asmal, dan ini lebih meliputi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat telah kami jadikan waktu mereka itu menyembelih. Masing-masing dari umat ini kami jadikan bagi mereka waktu untuk menyembelih, disyariatkannya menyembelih. Liyadzkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahun wahidun, maka sesembahan kalian yang berhak disembah adalah satu, yaitu Allah. Falahu aslimu, maka hendaklah kalian menyerahkan diri hanya kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ayat ini yang beliau sebutkan menjelaskan kepada kita disyariatkannya berkurban. Adapun dari hadis wa fi sahihil Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau kita mendengarkan hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, kita tidak perlu ragu lagi. Ya, kita meyakini bahwa ini adalah hadis yang sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Dhahan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban. Beliau pernah berkurban bi kabsyaini, dengan dua kabsy. Ya. Yang dimaksud dengan kabsy hewan yang besar dari jenis ad-dhan. Ya, jadi kalau kambing itu ada dua jenis. kambing yang kita kenal itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan al-ma'iz, dalam bahasa Arabnya al-ma'iz. Ada juga yang disebut dengan ad-da'n. Al-ma'iz dan ad-da'n. Ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Minal ma'zitnaini wa minal da'nitnaini. Jadi di dalam Al-Quran sendiri dibagi bahwa jenis kambing itu terbagi menjadi dua. Ada al-ma'iz, ada pula ad-da'n. Cara membedakannya mudah sekali. Kalau al-ma'iz, ya, al-ma'iz, yaitu kambing yang tidak menutup aurat. Kambing yang tidak menutup aurat. Dalam artian apa? Kita kalau melihat dia dari belakang, bokongnya kelihatan. Hah? Bokongnya kelihatan. Jadi kalau dia buang air besar, itu kelihatan butiran-butiran keluar dari belakangnya. Kelihatan, gitu. Enggak perlu kita angkat. Paham ya? Ini al-ma'iz namanya. Ya, tapi kalau ad-da'n, nah ini yang menutup aurat. Dalam artian bokongnya itu ditutup sama ekornya, ekornya turun. Ekornya turun. Kalau orang sini mengatakan itu kambing Jawa, ya. Kambing Jawa. Hah? Kalau di sini apa? Oh, kambing kibas. Kalau di Jawa namanya apa? Kambing Jawa, ya. Nah, yang biasanya warna putih itu, bulunya banyak. Jelas kan? Nah, ekornya turun. Nah, kalau al-ma'iz ekornya naik. Seksi. Ya. Tapi kalau ad-da'n, nah itu turun. Ya, malu dia. Nah, jadi nampak sekali, jelas sekali kita untuk membedakan. Nah, dan ini berbeda hukumnya dalam penyembelihan. Ya. Kalau dalam syariat lebih afdal ad-da'n dari al-ma'iz. Lebih utama seorang menyembelih dengan ad-da'n, nanti akan kita sebutkan, daripada al-ma'iz. Ya. Nah, yang besar, kambing yang besar dari jenis ad-da'n ini yang menutup auratnya itu tadi, inilah yang disebut dengan kabsh, yang jantan yang besar. Nah, disebut dengan al-kabsh. Nah, atau disebut juga dengan apa? Domba, ya. Domba. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan dua ekor domba kabsh. Amlahaini. Amlahain. Amlahain itu dari kata al-amlah, warna putih yang dicampuri dengan hitam, hitam sangat hitam. Jadi putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Ya, secara umum kambing itu putih, tapi ada campuran-campuran hitamnya. Ya, biasanya kalau kambing itu putih kemudian ada hitamnya, indah kelihatan. Dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau memilih kurban yang paling baik. Ya, dari kabsh yang warna juga yang paling baik, yaitu warna putih yang dicampur dengan warna hitam. Zabahahuma biyadihi, yang beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Masyaallah. Tawadhu. Ya, menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang mereka sudah punya jabatan, menyentuh pisau untuk nyembelih saja, malu. Nah, ya, takut kena darah, macam-macam. Wasamma wa kabbar, dan beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Nanti kita akan sebutkan adab-adab seorang menyembelih, ya, dan bagaimana adab yang islami dalam penyembelihan. Wada'a rijlahu ala sifahihima, beliau meletakkan kakinya di atas atau di atas lambung dari kambing tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menyembelih sendirian. Dan biasa orang-orang Arab. Ya. Beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, itu kadang satu kambing. Wah, berapa orang itu yang pegang? Ada yang pegang satu ekor, dua kakinya di bawah. Kemudian ada lagi yang pegang satu, ada lagi yang pegang kepala. Padahal sendirian itu bisa. Ya. Dan itu kita saksikan, subhanallah. Ya. Cepatnya mereka itu dalam penyembelihan kambing tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya. Sampai di sini hadis tentang penyembelihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis yang kedua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun yudhahi selama 10 tahun itu pun beliau berkurban. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan permasalahan ini. Selama 10 tahun, setiap tahun beliau berkurban. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi, wa qala hadithun hasan. Dan hadith ini adalah hadith yang hasan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Hadith yang ketiga. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya. Beliau membagi-bagi di antara para sahabatnya kurban-kurban, ya. Beliau membagi hewan-hewan kurban kepada para sahabatnya. Nah, yakni hewan yang dibagi, bukan dagingnya, ya. Hewannya yang dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau punya harta, subhanallah, tidak segan-segan untuk dikeluarkan. Nah, sehingga para sahabat mengatakan Rasulullah SAW kalau bersedekah seperti bersedekahnya orang yang tidak takut miskin. Seperti bersedekahnya orang yang tidak takut miskin. Nah, terkadang diberikan sebagian para sahabat puluhan. Bahkan ketika pembagian harta rampasan perang pada perang Hunain, sebagian mereka diberikan 100 ekor unta. Subhanallah. Ya. Nah, Rasulullah SAW membagi-bagi hewan kurban. Fasarat li Uqbata jad'atun, maka Uqbah, ya, Uqbah bin Amir mendapatkan satu ekor jad'ah. Satu ekor jad'ah. Jad'ah ini adalah satu nama yang tergantung dari ukuran dari hewan tersebut, berapa sudah berumur berapa tahun. Ya, kalau dari unta kapan disebut dengan jad'ah? Disebut jada'ah kalau unta itu apabila unta sudah berumur 4 tahun masuk ke tahun yang kelima, ya, baru disebut jada'ah. Nanti insya Allah akan ada penamaan masing-masing itu. Ada yang namanya bin Kumukhad, bin Ibnul Labun, bin Kulabun, macam-macam penamaan tersebut. Nah, jada'ah pada unta kalau sudah berumur 4 tahun masuk ke tahun yang kelima. Nah, kalau pada kuda dan sapi dan yang semisalnya al-bakar itu kalau sudah mencapai 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga, masuk ke tahun yang ketiga baru disebut jada'ah. Kalau kambing sempurnanya 1 tahun, sempurnanya 1 tahun, ya, masuk ke tahun yang ke-2. Sebagian mereka mengatakan 6 bulan sudah cukup kalau kambing itu abba'an, kalau kambingnya dari jenis abwan atau domba. Nah, Uqbah itu mendapatkan seekor jada'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah sarat li jada'atun. Wahai Rasulullah, saya diberikan satu ekor jada'ah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh saya menyembelih dengan hewan ini? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahi biha." Menyembelihlah kamu dengan hewan yang sudah mencapai umur jada'ah tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, ya, barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka sungguh telah sempurna ibadah kurbannya. Ini menunjukkan bahwa awal waktu seseorang diperbolehkan untuk menyembelih itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun sebelumnya tidak boleh menyembelih. Ya, batas awal setelah seorang itu selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah sempurna ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin. Ya. Dan telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa berkurban adalah suatu yang sangat disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad dhaha sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkurban. Wa dhaha ashabuhu radhiyallahu anhum, dan telah berkurban pula para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa akhbara anna al-udhiyah sunnatul muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa berkurban itu adalah sunnahnya kaum muslimin, yakni tariqatahum, yaitu jalannya mereka. Wa li hadza, oleh karena itu, ajma'al muslimuna ala mashru'iyyatiha, telah sepakat kaum muslimin bahwa berkurban ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang mengingkari permasalahan ini. Kama naqalahu ghairu wahidin min ahli al-ilmi, sebagaimana telah dinukilkan bukan satu saja dari kalangan para ulama, yakni banyak dari kalangan para ulama menukil bahwa ini hukumnya adalah sesuatu yang sangat disyariatkan. Waqtadahu, akan tetapi mereka berselisih. Ya, mereka sepakat bahwa ini disyariatkan, tapi perselisihan mereka, hal hiya sunnatun mu'akkadah, apakah ini hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan, aw wajibatun la yajuzu tarkuna, ataukah merupakan suatu kewajiban yang tidak diperbolehkan seorang meninggalkannya. Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Fa dhahaba jumhurul ulama'i ila annaha sunnatun mu'akkadatun. Adapun mayoritas dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa ini hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Ya, mu'akkadah itu sangat ditekankan. Ya, kalau dikatakan sunnah yang sangat ditekankan, yakni mendekati wajib, cuman tidak sampai kepada derajat wajib. Nah, wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhur anhuma, dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, yang ini merupakan pendapat yang masyhur dari beliau berdua. Jadi dari sini kita mengetahui pendapat jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnatun muakkadah. Ya, dalil mereka ya hadis-hadis yang ini tadi, bahwa ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah meninggalkan berkurban. Pada setiap tahun beliau senantiasa berkurban, dan para sahabatnya, bahkan Nabi mengatakan ini tarekahnya kaum muslimin, jalannya kaum muslimin, caranya kaum muslimin. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Wa dhahaba akharuna ila annaha wajibatun. Dan telah berpendapat pula yang lain dari kalangan para ulama bahwa berkurban ini merupakan salah satu dari pendapat Imam Malik, al-zahiru madhab Malik, bahkan ini yang nampak dari madhab Imam Malik. Nah, jadi dari sini kaum muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Ya, kalau wajib berarti kalau ditinggalkan dalam keadaan dia mampu berkorban, hukumnya apa? Dosa. Pendapat yang kedua itu mengatakan sunnah, tapi bukan sunnah titik, ya, tapi ada lanjutannya, sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Dalam artian ini hukumnya sunnah, tapi kalau orang yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu, hukumnya apa? Tercela. Walaupun tidak berdosa, tapi tercela. Nah, ya, ini hukum orang yang meninggalkan sunnatul mu'akkadah. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Dalam keadaan sholat witir ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkannya ketika safar, ketika dalam keadaan tidak safar. Kata Al-Imam Ahmad, huwa rajul su. Orang ini jahat, jelek. Nah, ini dua hukum yang masyhur, menunjukkan bahwa para ulama tidak menghukumi sunnah di bawah begitu. Sunnah yang seperti yang lain, seperti sholat sunnah sebelum maghrib, tidak seperti itu hukumnya. Akan tapi sunnahnya itu kedudukannya seperti sholat-sholat rawatib, yang sunnahnya mendekati kewajiban, hanya tidak sampai pada wajib. Bagi para ulama yang mengatakan ini adalah sunnah, ya, Dan adapun kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada firman Allah, kalau ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fasholli li rabbika wanhar, dan hendaklah kamu salat kepada Rabbmu wanhar, makna dari kata inhar di sini adalah berkorban, maka ini merupakan perintah dari Allah dan asal perintah hukumnya wajib. Asal perintah hukumnya wajib. Hanya saja sebagian para ulama yang mereka mengatakan hukumnya sunnah mengatakan kata-kata inhar di situ tidak bermakna menyembelih, berkurban tidak, tapi ada makna yang lain. Jadi di sana ada beberapa penafsiran. Sehingga karena ada beberapa penafsiran, kita tidak bisa jadikan sebagai dalil yang kuat untuk menyatakan wajibnya. Nah, ada dalil yang cukup kuat juga yang dijadikan dalil oleh pendapat yang mengatakan wajib. Dan ini mungkin masyhur juga, kita sering dengarkan kalau orang pada waktu-waktu awal apa mendekati penyembelihan, kita sering mendengarkan hadis ini. Yaitu hadisnya Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu malun falam yudhi fala yaqrabanna mudhallana." Barang siapa yang memiliki harta lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, dalam artian tidak ada gunanya. Itu kata mereka. Ya. Nah, ini mereka jadikan sebagai dalil menunjukkan celaan bagi orang-orang yang tidak berkurban dalam keadaan mereka mampu. Nah, akan tetapi para ulama menghukumi bahwa ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ini perkataannya Abu Hurairah. Ini perkataannya Abu Hurairah. Ini sering kita dengarkan ya. Kalau tiba waktu berkurban, sering orang menyebutkan hadis ini. Ya. Para khutbah, khatib-khatib Jumat, mereka sering menyebutkan hadis ini. Padahal hadis ini perkataan Abu Hurairah, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau anggap ini hadis, juga tidak ada dalil, karena perkataan jangan dia mendekati tempat sholat kami ini tidak menunjukkan wajibnya berkurban. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, man akalal basal awistu fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, jangan dia mendekati tempat sholat kami, tidak menunjukkan bahwa diharamkan makan bawang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dan jelas walaupun kita mengatakan yang kuat dari pendapat para ulama itu hukumnya sunnah, tapi sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dalam artian kalau seorang terbiasa meninggalkan, maka dikhawatirkan orang tersebut termasuk orang-orang yang tercela. Kemudian beliau mengatakan, وَذَبْحُ الْأُضْحِيَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِزَمَنِهَا. Ya, menyembelih korban itu lebih afdal daripada bersedekah, yang sedekah ini sejumlah atau biayanya itu sama kalau kita menyembelih apa membeli korban tersebut lalu kita nyembelih. Ya, mungkin di antara kita yang mengatakan kalau begitu berapa satu ekor kambing misalnya untuk sembelihan 1,5 juta harganya. Lalu kemudian kita mengatakan kalau begitu ya cukuplah saya bersedekah dengan 1,5 juta saja. Ya, saya ingin bersedekah dengan 1,5 juta. Nah, apakah sedekah kita 1,5 juta itu bisa menyamai korban? Kalau seorang itu berkorban dengan seekor kambing yang biayanya itu sebesar 1,5 juta. Kata beliau, menyembelih korban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan yang sejumlah dengan hewan korban. Li'anna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ah. Karena ini merupakan amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersama beliau. Wa li'anna dzabha min sya'airillah ta'ala. Dan karena berkurban itu termasuk dari syiar Allah, falau adalan nasu anhu ila sadaqati la ta'at talat tilka syariah, kalau tilka syairah, kalau sekiranya manusia mereka berpaling dan mereka tidak mau berkurban dan mereka lebih mengutamakan cukup saya bersedekah dengan uang, maka syiar ini akan hilang nantinya. Kalau semua kita mengatakan ya sudahlah saya cukup bersedekah dengan uang, kalau semua begitu kaum muslimin, ya nanti tidak ada syiarnya kaum muslimin pada hari Idul Kurban. Ya, bukan Idul Adha nanti namanya. Ya, Idul Sadaqati bil Fulus, ya kan? Itu bersedekah dengan uang akhirnya. Padahal dinamakan Ya, afdal min dzabhil udhiyah kalau sekiranya bersedekah, yang sedekah itu sejumlah dengan hewan yang kita akan berkurban dengannya, la bayanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan dijelaskan oleh Nabi bahwa kalian li ummati, akan beliau jelaskan kepada umatnya, bi qaulihi aw fi'li, apakah dengan perkataan beliau atau dengan perbuatan beliau, li annahu lam yakun yada'u bayanal khairi lil ummah, karena Nabi tidaklah pernah meninggalkan untuk menjelaskan kebaikan untuk umat ini. Ballau kanati shadaqatu musawiyatan lil udhiyah, bahkan kalau sekiranya bersedekah itu setara tingkatannya dengan berkorban, la bayanahu aidan, tentunya Nabi akan menjelaskan itu. Li annahu ashal, karena bersedekah itu kan lebih mudah, ya kan? Kalau kita berkorban ya kita butuh untuk pergi ke tempat pembelian hewan dulu, lalu kemudian kita antar ke rumah kita, kita pelihara beberapa hari, ya, dan ada kemungkinan juga terkena penyakit, ya, dalam keadaan kita mau menyimpannya ataukah kita mau melihara sampai pada hari kurban, ternyata tiba-tiba mati, kan begitu, ada kemungkinan seperti itu. Nah kalau bersedekah sudah selesai, nah iya kan, kita tinggal menyerahkan uang, selesai masalah. Kalau yang demikian ini ya setara tingkatannya dengan berkurban, tentunya akan dijelaskan oleh Nabi, karena itu lebih mudah. Min ana'il udhiyah, dari repotnya seorang itu berkurban. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam la yada'u bayanal ashal li ummati, dan Nabi tidaklah pernah meninggalkan untuk menjelaskan yang lebih mudah untuk umatnya ini, ma'a musawatihi lil as'ab, apabila setara dengan yang lebih sulit. Walaqad asaban nasu maja'atan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, orang-orang banyak dalam keadaan kelaparan. Ya, sebagian dari kalangan kaum muslimin mereka ditimpa lapar karena kurangnya makanan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu itu, pas waktu itu tiba Idul Adha. Kata beliau, "Man dhaha minkum, barang siapa yang berkorban di antara kalian, fala yusbihanna ba'da dzalizatin fi baitihi syai'." Maka jangan sekali-kali dia menaruh di rumahnya ada daging yang tertinggal setelah hari ketiga. Tidak boleh, kata Rasulullah. Jadi hari pertama boleh disimpan, hari kedua boleh, hari ketiga harus habis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maksudnya kalau kalian lebih pada waktu itu, ya, masih bisa tersimpan sampai hari ketiga, maka kalian tidak boleh menyimpan. Kalian harus bagikan kepada kaum muslimin, karena di antara mereka ada orang-orang yang lapar, orang-orang yang kelaparan, bagikan pada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengultimatum di hadapan para sahabat bahwa tidak boleh daging itu tertinggal sampai hari yang ketiga. Falamma kana al-amul muqbil, maka setelah tahun berikutnya qalu, para sahabat pun datang kepada Nabi dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi, apakah kami pada tahun ini akan melakukan hal yang sama seperti tahun yang lalu?" Dalam artian, kita kalau berkorban tidak boleh sampai hari yang ketiga tersimpan dagingnya itu. Ya, apakah sama seperti tahun yang lalu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kulu, makanlah kalian." Ya. "Wa at'imu, dan berikanlah makan kepada yang lainnya." "Waddakhiru, dan simpanlah." Kata-kata iddakhiru di sini menunjukkan bolehnya disimpan berapa hari pun, sampai kapan pun. Silakan disimpan, yang jelas tidak membusuk. Alhamdulillah sekarang banyak cara untuk menyimpan dalam keadaan aman dan awet, ya kan? Menyimpan di kulkas, ya, menyimpan di tempat pendinginan yang menyebabkan daging tersebut tidak membusuk. Nah, Nabi SAW mengatakan, silakan disimpan, kalian makan apa yang perlu kalian makan, kalian berikan kepada orang miskin apa yang perlu kalian berikan, dan kalian simpan kalau ada lebihnya. Fa inna dzalikal am, lalu kenapa dahulu dilarang oleh Nabi SAW untuk disisakan pada hari yang ketiga? Karena sesungguhnya pada tahun yang lalu, kata beliau, karena finnasi juhdun, manusia waktu itu dalam keadaan mereka butuh, dalam keadaan mereka kelaparan, dalam keadaan mereka butuh untuk dibagikan pada mereka daging-daging tersebut, maka jangan kalian menyimpan dalam keadaan sebagian kaum muslimin ditimpa kelaparan. Ya, fa'aradtu an tu'inu fiha, maka aku menginginkan jangan sampai tersisa ke hari, di hari yang ketiga, agar aku menginginkan kalian memberikan bantuan kepada mereka. Nah, di sini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwa salah satu manfaat dan faedah dari berkurban adalah memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Mungkin di antara mereka ada yang sudah lama tidak pernah makan daging kambing, kita berikan pada mereka. Mungkin di antara mereka ada yang ditimpa rasa lapar, kita berikan pada mereka, orang-orang miskin. Ya, ada yang sisa, kita berikan pada mereka yang butuh dan mereka yang hendak menyimpannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam, sedikit lagi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, adzabhu fi mawdhihi afdal, menyembelih pada tempat yang semestinya itu lebih afdal, lebih utama, minas sadaqati bitamani, daripada bersedekah dengan yang apa, sedekah itu apa, setaraf ataukah biaya itu sama dengan kalau seorang berkurban. Qala, lalu beliau mengatakan, wali hadza, oleh karena itu, lau tasaddaqa an damil mut'ati wal khiran bi af'afi af'afil qimah, kalau sekiranya seseorang itu bersedekah, ya, mereka dengan menggunakan uang sebagai pengganti dari berkurban ketika mereka hendak melaksanakan haji tamattu ataukah haji qiran, ya. Kan di sana ada disyariatkan berkurban pada haji tamattu dan haji qiran. Nah, kata mereka, ya cukuplah saya bersedekah saja. Yang sedekah ini lebih banyak yang saya akan sumbangkan daripada biaya berkurban. Kata beliau, walaupun dia bersedekah dengan yang berlipat-lipat banyaknya, berlipat-lipat nilainya daripada kalau dia berkurban, lam yakum maqamah, ini tidak akan bisa menduduki kedudukannya orang yang berkurban. Ya, wa kadzalikal udhiyah, dan demikian pula berkurban pada hari Idul Adha. Maka yang dikehendaki pada hari tersebut adalah berkurban, kita meneteskan darah dari hewan-hewan tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, pasal yang berikutnya, halaman 2 ya, halaman berapa ini? Hah? Jadi 6. Halaman 3. Lembaran yang keempat. Karena mungkin ada yang masih bingung melihat tulisan yang masih gundul ini, belum jadi belum ada barisnya. Lembaran yang keempat, itu folio yang keempat, gitu. Ya, sambil belajarlah untuk melihat, oh ini artinya ini maknanya ini. Nah, itu ada perkataan beliau, faslun, pasal. Ya, ya, ini pembahasan baru. Wal aslu fil udhiyati, asal di dalam berkurban, annaha, bahwasanya hal tersebut, yakni kurban ini, masyru'atun, disyariatkan, ya, fi haqqil ahya, pada haknya orang-orang yang masih hidup, al ahya. Jadi kurban itu untuk orang yang mempunyai nyawa, begitu. Untuk yang masih hidup. Hidup di alam dunia maksudnya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya, yudahuna an anfusihim wa ahlihim. Mereka berkurban untuk diri-diri mereka dan untuk keluarga mereka yang masih hidup. Nah, ini yang dinukilkan dari mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahwa di saat mereka berkurban, mereka tidak berkurban untuk orang-orang yang mati, tapi untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka yang masih hidup. Wa amma ma yadhunnuhu, adapun yang disangka ba'dul ammati, sebagian orang-orang awam, sebagian manusia, min ikhtisasil udhiyati bil amwat, daripada mengkhususkan kurban itu untuk orang-orang yang telah mati, fala aslalahu, ini tidak ada asalnya. Ya, dia berkurban untuk siapa? Oh, untuk neneknya, nenek saya itu sudah mati, atau untuk kakeknya kakek saya. Nah, ya, berkurban atas nama mereka, ya, mustaqillan, yang yakni diperuntukkan untuk itu. Nah, ini kata beliau, la aslalau, ini tidak ada asalnya yang seperti ini, mengkhususkan dalam hal berkurban untuk atau atas nama mereka-mereka yang telah mati. Bukan untuk mereka yang telah mati, ya. Kalau untuk mereka yang telah mati, ini haram, syirik. Ya. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini oleh beliau adalah orang yang berkurban atas nama orang yang telah mati. Ya, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi atas nama orang yang telah mati, dengan mengharapkan agar pahala itu sampai kepada mereka yang telah mati. Ini kata beliau tidak ada asalnya seperti ini. Ya. Wal udhiyatu anil amwati thalathatu aqsam, dan berkurban untuk orang-orang yang telah mati ini terbagi menjadi tiga bagian. Sekarang beliau hendak merinci, membagi menjadi tiga bagian, ya. Dan masing-masing dari ketiga bagian ini punya hukum tersendiri, ya, dalam hukum syar'i. Al-awwal, keadaan yang pertama, ayyudhahiya anhum, bahwa seseorang berkurban untuk orang-orang yang mati, taba'an lil ahya, ya, tapi sebagai pengikutan atau sebagai ikut mengikuti orang-orang yang masih hidup. Jadi bukan khusus untuk mereka begitu, tapi mereka hanya mengikuti orang-orang yang masih hidup. Mithlu, misalnya, ya, ayyudhahiyar rajulu anhu wa an ahli baitihi. Nah, misalnya ada seorang mengatakan bahwa dia hendak berkurban atas nama dia dan atas nama keluarganya. Nah, misalnya ada seekor sapi. Lalu kemudian sapi ini diperuntukkan bahwa dia hendak berkurban atas nama saya dan atas nama keluarga saya, misalnya. Ya. Wayanwi, dan dia berniat bihim, yang dimaksud dengan keluarga mereka, al-ahya'a wal-amwat, baik keluarganya yang masih hidup maupun keluarga yang sudah mati. Nah, amin ya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi dia berkorban mengatasnamakan dirinya dan mengatasnamakan keluarganya. Ya, keluarganya ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati. Nah, ini apa hukumnya? Kata beliau, wa aslu hadza, asal dalam permasalahan ini, tadhiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anhu wa an ahli baitihi, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk beliau dan untuk keluarganya. Wa fihim, dan di antara keluarga beliau, man qad mata min qablu, ada yang telah mati sebelumnya. Nah, untuk keluarga beliau secara umum. Nah, maksudnya bahwa yang demikian ini diperbolehkan, asal tidak mengkhususkan untuk yang mati, ya. Tapi dia hanya sebagai ikutan dalam penamaan keluarga, begitu. Ya. Dia menyembelih atau berkurban untuk dia dan untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Maka keluarganya ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Nah, kalau dia meniatkan bahwa dia berkorban untuk keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka yang demikian ini boleh karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya insyaallah akan disebutkan nanti. Bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Di antara keluarga beliau ada yang telah meninggal. Tentunya dengan syarat, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga beliau yang mati dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan kafir. Adapun yang dalam keadaan kafir tidak bermanfaat sama sekali korban tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkorban untuk orang-orang yang telah meninggal atas nama orang yang telah meninggal, bimuktaba wasayahum, dalam rangka untuk sebagai konsekuensi dari wasiat-wasiat mereka. Keharusan dari wasiat-wasiat mereka, tanfidzan laha, dalam rangka untuk menerapkan dan melaksanakan wasiatnya. ya. Jadi misalnya ada orang yang hendak meninggal, lalu kemudian dia menyatakan, kalau saya meninggal, tolong saya mewasiatkan kepada Fulan bin Fulan untuk di saat hari kurban menyembelih atas nama saya seekor unta misalnya, seekor unta. Maka yang demikian ini, kata beliau, diperbolehkan. Wa aslu hadza qauluhu ta'ala, asal dalam permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam surah Al-Baqarah. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Maka barang siapa yang merubah dan mengganti wasiat setelah dia mendengarkannya, maka sesungguhnya dosanya atas orang-orang yang merubah-rubah wasiat tersebut. Inna Allah as-sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, selama wasiat itu bukan wasiat yang merupakan kemaksiatan, maka ini diperbolehkan. Nah, ya, menyembelih untuk mereka yang meninggal karena mereka telah memberikan wasiat. Nah, ini jenis yang kedua. At-thalis, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga. Ayyudhahiya anil amwati, seseorang berkurban untuk orang-orang yang telah mati. Tabarru'an, nah, dalam rangka tabarru', berderma, ya, bersedekah. Mustaqillina anil ahya, yang mana keinginan mereka di saat berkurban untuk yang meninggal tersebut, mustaqillin, ya, khusus untuk mereka kurban itu, ya, anil ahya, dari orang-orang yang hidup. Misalnya dia mengatakan, kambing ini, ya, saya niatkan kurban untuk kakek saya dahulu yang telah meninggal. Kurban yang satu ini, satu ekor kambing untuk kakek saya, ya. Satu ekor kambing lagi untuk bapaknya kakek saya yang telah meninggal. Nah, untuk satu ekor kambing, yakni mereka mengkhususkan masing-masing dari hewan-hewan kurban tersebut untuk orang yang mati secara khusus. Bukan mengikuti yang hidup, tapi secara khusus. Nah, fahadihi jaizatun, maka yang demikian ini pun, kata beliau, diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan, sebagian ulama membolehkan begitu. Waqad nassa fuqaha'ul hanabilati, dan telah dinaskan, disebutkan secara nas oleh para fuqaha dari kalangan madhab Hambali, Hanabilah. Mereka menyatakan ala anna thawabaha, bahwasanya pahalanya tersebut yasilu ilal mayyit, itu akan sampai kepada yang telah meninggal. Wa yantafi'u bihi, dan dia bisa mengambil manfaat dengannya, qiyasan ala shadaqati anhu, sebagai pengkiasan terhadap bersedekah untuk dia, ya. Kata beliau bahwa mereka ini para fuqaha dari kalangan Hanabilah, mereka menyatakan bahwa kalau seorang bersedekah dia peruntukkan untuk yang meninggal, boleh. Demikian pula berkorban. Berkorban untuk mengkhususkan orang yang telah meninggal pun diperbolehkan. Ya, sama-sama bentuknya ibadah. Sama-sama bentuknya bersedekah dan berkorban. Nah, ini perkataan sebagian dari fuqaha Hanabilah. Akan tetapi beliau membantah perkataan ini, ya. Beliau membantah pendapat para fuqaha Hanabilah tersebut. Beliau mengatakan, walakin, akan tetapi, la nara, kami tidaklah melihat, kami tidak berpendapat, anna takhsisul mayyit, bahwasanya mengkhususkan untuk orang yang mati, bil udhiyati, sebagai, atau untuk kurbannya mereka, minas sunnah, ini tidaklah termasuk dari sunnah. Ya, ini tidak termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudhi an ahadin min amwatihi bi khususi. Karena Nabi tidak pernah berkorban untuk seorang pun dari orang-orang yang mati secara khusus. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk yang telah mati secara khusus. Untuk anaknya tidak pernah. Ya. Untuk istrinya Khadijah tidak pernah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau paling cinta kepada istrinya tersebut. Tapi tidak pernah beliau di saat berkurban beliau khususkan untuk dia. Ya. Nah, kalau ini yang seperti ini adalah perkara sunnah, tentunya diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yudhahi an ammihi, beliau tidak pernah berkurban untuk pamannya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Wa huwa min a'azzi aqaribi indah, padahal Hamzah ini termasuk kerabat beliau yang paling mulia, yang paling agung menurut beliau. Termasuk yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah beliau berkorban atas nama Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal. Wala an auladihi, dan tidak pernah pula beliau menyembelih atas nama anak-anak beliau. Alladzina matu fi hayatih, yang mereka telah meninggal mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih dalam keadaan hidup. Wahum thalathu banatin mutazawwijat, dan mereka itu adalah dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tiga anak perempuan yang mereka telah menikah. Ya. Tiga anak perempuan yang mereka telah menikah. Siapa saja, ikhwan? Dua yang pernah dinikahi oleh Manafan, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Kemudian yang lain siapa? Siapa ya, Fi? Lupa, anaknya Khadijah, Zainab. Naam. Ya, mereka telah menikah kemudian meninggal mereka ini. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk mereka. Wa thalathatu abna' shighab, dan tiga anak laki-laki yang masih kecil pula meninggal. Ya. Wala an zaujatihi Khadijata, dan tidak pernah beliau berkorban untuk atau atas nama istrinya Khadijah. Wa hiya min ahabbi nisa'ihi ilai, padahal Khadijah ini termasuk istri beliau yang paling beliau cintai di antara yang lainnya. Ya. Juga beliau tidak berkorban untuk istrinya yang meninggal secara khusus. Tapi beliau hanya mengumumkan bahwa korban ini untukku dan untuk keluargaku. Keluarga beliau ada yang telah meninggal. Nah, walam yarid an ashabihi fi ahdih, dan tidaklah pernah ada dari para sahabatnya di zaman beliau, anna ahadan minhum, bahwa ada salah seorang dari mereka, dhaha, yang pernah berkorban, an ahadin min amwati, dari seseorang dari yang telah meninggal dari keluarga mereka. Tidak pernah. Nah, tak kala tidak pernah dilakukan ini di zaman Nabi SAW, maka beliau pun mengatakan, menunjukkan ini bukanlah termasuk dari amalan sunnah. Kalau ini termasuk amalan sunnah, tentunya telah dilakukan oleh Nabi SAW dan telah dilakukan oleh para sahabat. Karena dalam permasalahan ibadah, ini adalah perkara tauqifiyah. Ya. Perkara tauqifiyah itu, yakni kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam permasalahan ibadah ini adalah perkara yang kita harus berhenti kepada nas. Apabila nas tersebut menyempitkan kita, mengkhususkan dalam satu permasalahan, maka kita khususkan, jangan kita perluas. Jangan kita memperluas. Nah, maka beliau memberikan kesimpulan bahwa jenis yang ketiga ini tidak diperbolehkan. Adapun jenis yang pertama atau jenis yang kedua, ini diperbolehkan. Jenis yang pertama tadi apa? Yaitu berkorban untuk orang-orang yang telah meninggal, tapi apa? Mereka mengikuti orang-orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Ya, ini dia ketika berkorban menyatakan ini untukku dan untuk keluargaku. Keluarga beliau ada yang hidup dan ada yang telah meninggal misalnya. Jenis yang kedua, berkorban untuk yang meninggal karena dia pernah memberikan wasiat. Ini pun diperbolehkan. Adapun jenis yang ketiga, berkorban untuk orang yang mati secara khusus, memang sebagian dari kalangan para ulama mengatakan boleh, akan tetapi beliau berpendapat bahwa yang demikian ini tidaklah termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Wa nara aidan, kemudian beliau mengatakan, dan juga kami melihat dan berpendapat pula, minal khata'i, termasuk dari kesalahan, ma yaf'aluhu ba'dun nas, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Yudahuna anil mayyiti. Ya, mereka berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Awala sanati yamutu. Pada awal tahun dia mati. Ya. Jadi pada awal tahun dia meninggal, itu kurban untuk orang yang mati. Udhiyatan, dengan satu kurban, yusamunaha, dan mereka beri nama kurban ini, udhiyatal hufrah. Udhiyatal hufrah, kata mereka namanya. Hah? Apa maksud perbuatan mereka ini? Kata beliau, wa ya'taqidun, dan mereka berkeyakinan, annahu, bahwasanya, la yajuzu ayyushraka ma'ahu fi tawabiha ahadun, bahwa tidak diperbolehkan ikut serta selain dari yang meninggal ini dalam hal pahalanya seorang pun, tidak boleh. Jadi mereka berpendapat kurban ini harus disendirikan khusus untuk si fulan yang telah meninggal pada awal tahun itu. Khusus. Ya, tidak boleh di apa secara seluruh keluarga misalnya, tidak boleh. Apakah di situ diikutkan istrinya ataukah keluarga yang lain, tidak diperbolehkan. Khusus untuk yang meninggal, kata mereka. Nah, ini kekeliruan, kata beliau. Tidak benar yang seperti ini. Karena telah sabit, telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana akan kita bacakan nanti, bahwa dalam hal berkorban, diperbolehkan mereka itu berkorban satu hewan untuk beberapa orang. Untuk beberapa orang. Bahkan diperbolehkan seorang itu berkorban dengan satu hewan untuk keluarga, satu keluarga secara keseluruhan, berapapun jumlah keluarga itu. Ya, berapapun jumlah keluarga, diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan batil perbuatan seperti ini. Mengkhususkan untuk seorang yang meninggal, tidak boleh diikutkan yang lainnya. Au yudhuna an amwatihim tabarruan. Ataukah mereka berkorban atas nama orang-orang yang matinya mereka dengan apa tabarruk, karena ingin berderma terhadap orang-orang yang telah mati. Au bi muqtada wasayahum, ya, ataukah misalnya mereka berkorban dalam rangka untuk melaksanakan wasiat-wasiat orang yang telah meninggal ini, wala yudhuna an anfusihim wa ahlihim, tapi mereka tidak berkorban untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka. Ya, maksud beliau misalnya kalau ada seseorang yang ketika dia hendak meninggal, dia mewasiatkan hal tersebut. Bahwa kalau saya meninggal pada hari kurban, nanti engkau korbankan satu untuk saya, atas nama saya. Ketika dia meninggal, tiba waktu berkurban, maka keluarganya ini berkurban hanya untuk orang tersebut. Untuk mereka tidak. Ini kata beliau juga termasuk kekeliruan. Karena asal dalam berkurban adalah untuk orang-orang yang hidup terlebih dahulu. Maka merekalah yang mesti diutamakan. Ya. Orang yang hiduplah yang mesti diutamakan terlebih dahulu. Adapun kalau ada yang lebih, maka mereka boleh berkorban untuk yang meninggal. Ya, karena melaksanakan wasiatnya. Nah, maka kata beliau termasuk kekeliruan orang yang berkorban karena ingin melaksanakan wasiat, tapi mereka tidak berkorban untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka. Walau alimu, sekiranya mereka mengetahui, annar rajula idza dhaha min malih, bahwasanya seseorang kalau dia telah berkorban dari hartanya, an-nafsihi, untuk dirinya, atas nama dia, wa ahlihi, dan untuk keluarganya, syamala ahluhu al-ahya awal amwat, maka sudah mencakup kata-kata keluarga di sini, baik keluarga yang masih hidup maupun keluarga yang telah meninggal. Kalau mereka tahu permasalahan ini, kata beliau, lama adalu anhu ila amalihim dzalik, tentunya mereka tidak akan berpaling menuju kepada amalan mereka ini. Dalam artian, ini seakan-akan mengkhususkan amalan itu hanya untuk yang mati. Padahal mereka kan juga perlu untuk mengamalkan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh sekiranya kalau mereka menyembelih dengan satu kurban misalnya, kurban ini untuk dia dan untuk keluarganya. Keluarganya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Nah, kalau ini dilakukan, maka semuanya insyaAllah ta'ala mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikhususkan hanya untuk orang yang mati. Maka ini, kata beliau, juga termasuk kekeliruan. Naam. Jadi ini ikhwani fiddin azakumullah, kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa asal dalam penyembelian adalah untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Adapun penyembelian untuk orang yang mati, tinggal kita lihat. Kalau penyembelian untuk orang yang mati itu adalah mereka mengikuti orang-orang yang hidup, tidak mengapa, boleh. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian menyembelih untuk orang yang mati tersebut dalam rangka untuk melaksanakan wasiat mereka, maka ini pun diperbolehkan. Kalau menyembelih khusus untuk orang yang mati, tidak untuk orang yang hidup, maka yang demikian ini kata beliau bukan dari sunnah Nabi dan bukan pula dari sunnahnya para sahabat. Ya, dan hendaklah lebih mendahulukan yang hidup daripada yang meninggal. Nah.